Sodek Pantura. Cak, cak, coba cak, angkat dua jari cak, angkat dua jari pertanda kita damai. Dua jarinya cinta damai bro. Bahagia, cuacanya cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota, menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi, kalau ngantuk pinggir minum kopi. Untuk keselamatan diri, joget lah eh. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Joget lah joget, lupa lupa lupa RAG. Cuacanya cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota, menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi, kalau kan ke pinggir minum kopi, untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Dulur-dulur New Monata dan kru semuanya, tolong baris di depan saya. Tolong baris semuanya, Mas Armen, Mas Wawan Pandaan, Mas Tekek Sambiroto, Mas Kopral, Mas Bangki, Mas Albert, Dimantoro, MC Weto, sambil menunggu suasana hening, suasana damai, suasana dua jari. Oke Pak Lurah dilanjut ya. Oke Mas Juri. Yo, semuanya numpak, numpak, numpak RAG. Ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren. Numpak, numpak, numpak RAG. Ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren. Oke, matur suwun semuanya. Matur suwun, lagu R.E. King di tahun 2018 sangat-sangat viral sekali. Bahkan menjamur sampai ke Tokyo, Jepang, Amerika. Amin. Ada teman saya yang kuliah di Amerika juga R.E. King juga di sana. Sombong. Man, sudah siap man? Dolor! tepuk-tepuknya dulu dong. Alhamdulillah. Mas, ini pertunjukan gratis tanpa dipungut biaya. Semua